Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Suttid Durar. Dan yang terakhir kita membaca Al-Aslu Thalith Ittiba'ul Kitabi wa Sunnah ala Fahmi Salaf. Tanbih yang sekaligus khatimah, catatan dan sekaligus paragraf yang mengakhiri di bab Al-Aslu Thalith. Idza ikhtalafa salafuna salihu fi mas'alatin ma kana tahkimu ad-dalili min al-kitabi wa sunnati huwa al-maslakul wahid. Ketika para ulama salaf di masa silam mereka berbeda pendapat dalam satu masalah, maka yang akan menjadi hakim untuk mengembalikan kepada mana yang paling benar adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Huwal maslakul wahid, dan itu merupakan satu-satunya jalan yang mereka tempuh. Liqaulillahi ta'ala, karena Allah berfirman, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Allah jadikan semangat untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat, itu bagian dari konsekuensi iman kepada Allah dan hari akhir. Ketika seorang hamba beriman kepada Allah, maka dia yakin bahwa hukum itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Dan ketika dia beriman kepada hari akhir, dia yakin bahwa nanti akan ada pertanggungjawaban. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan Allah kaitkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Padahal Al-Quran dan Sunnah itu turunan dari iman kepada apa? Rasul dan kitab. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah tidak mengatakan jika kalian beriman kepada Rasul dan kitab. Padahal yang namanya mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah itu konsekuensi iman kepada Rasul yang merupakan As-Sunnah, dan konsekuensi iman kepada Al-Kitab yang merupakan, atau iman kepada Kitab Allah yang itu merupakan konsekuensi ketika orang ingin mengembalikan kebenaran kepada dalil. Namun di sini Allah kaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir untuk membangun kesadaran pada diri manusia bahwa pilihan pendapat apapun yang kita inginkan, yang kita pilih, nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dzalika khairu ahsanu ta'wila, dan itu merupakan kondisi yang terbaik. Ta'wil di sini adalah dari kata ala ya'ulu yang artinya kembali, yang itu merupakan kondisi yang terbaik, menjadi akibat yang terbaik bagi orang yang melakukannya. Wa kalimatu syai'in, dan kalimat syai' di ayat ini bentuknya nakirah dalam konteks syarat. Fata'ummu kulla ikhtilafi kulla ikhtilafin tadad fil usuli wal furu', maka mencakup semua perbedaan yang saling bertentangan baik dalam masalah usul maupun dalam masalah furu'. Kama asyara ilaihi al-allamatu Muhammad al-Amin asy-Syinkiti, sebagaimana yang pernah disinggung oleh al-allamah Muhammad Amin asy-Syinkiti. Kemudian penulis menyebutkan keterangan dari Ibnu Qayyim. Wa qala Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim mengatakan, walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bayanu hukmi ma tanaza'um fihi wa lam yakun kafiyan lam ya'mur birraddi ilaih. Andaikan dalam Al-Quran dan Sunnah tidak terdapat penjelasan hukum terhadap apa yang diperselisihkan oleh manusia, atau penjelasan itu tidak mencukupi untuk menentukan mana yang lebih benar, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan perintahkan manusia untuk mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Idh minal mumtana, karena termasuk sesuatu yang mustahil. Ayya'mura ta'ala birraddi 'indan niza'i ila man la yujadu 'indahu faslun niza'. Karena mustahil ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada sesuatu yang dia tidak bisa memberikan keputusan. Sehingga apa gunanya Allah perintahkan kembalikan kepada si A? Ternyata si A juga bingung. Kalau gitu kembalikan kepada si B, B makin bingung. Lalu apa gunanya ada perintah untuk mengembalikan kepada seseorang atau sesuatu sementara dia tidak bisa memberikan keputusan? Karena itu kata Ibnu Qayyim, Allah perintahkan agar ketika terjadi perbedaan pendapat, kita mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah, karena di sana ada penjelasan, dan yang kedua penjelasan itu mencukupi untuk menentukan mana pendapat yang paling benar. Wallahu ta'ala alam. Selesai untuk al-aslu thalith, ittiba'ul kitabi wa sunnah ala fahmi salih, ala fahmi salafi salih. Selanjutnya kita akan membaca al-aslu rabi. Al-aslu rabi'i nailu su'dadi bil ilmi. Prinsip yang keempat adalah menggapai tingkatan kepemimpinan dengan modal ilmu. Al-aslu rabi, prinsip yang keempat, nailu su'dadi bil ilmi, menggapai kepemimpinan dengan ilmu. Hadzal faslu min anfasi ma fi hadhil usuli sittah. Bagian ini merupakan penjelasan yang paling penting, pembahasan yang paling penting dari enam prinsip yang telah kita bahas. لِأَنَّ الْغَرْضَ مِنْهُ هُوَ تِبْيَانُ أَصْلِ الْعَمَلِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تُكَرَّسْ لَهُ الْجُهُودُ. Karena tujuan dari pembahasan ini adalah penjelasan tentang prinsip dalam membangun amal. Alladhi yambagi an tukarras lahul juhud, di mana sudah menjadi selayaknya orang itu mengumpulkan berbagai macam usaha untuk membangunnya. Fa inna qauman ra'aun nasyata ar-rahiba alladhi tajtahidu fihi kuwal kufri wad dalal. Karena ada sebagian orang yang ketika mereka melihat ada seorang motivator atau ahli ibadah yang dia mendukung kekuatan kekufuran dan kesesatan, fadhannu, mereka menyangka, anna siyadatahum tarji'u ilaihim bimujarrati muqabalati nasyatihim binasyati aqwa minhu. Bahwa untuk bisa menjadi seorang pemimpin, untuk bisa kemudian mengalahkan mereka, maka harus dikembalikan dengan cara melawan para motivator itu, atau dengan melakukan kegiatan yang lebih kuat dibandingkan itu. Fawajjahu kullama yamlikuna min wasaili li mujawaratihim. Maka mereka arahkan semua yang dimiliki untuk menghadapi mereka. Yang beliau maksud begini, ada sebagian orang yang dia itu punya kebiasaan suka mencari-cari apa alasan, apa latar belakang kenapa kaum muslimin selalu kalah ketika berhadapan dengan orang kafir. Maka ada yang mengatakan, oh itu karena kehebatan makar Yahudi, maka mereka berusaha untuk mencari apa saja makar Yahudi. Kemudian belajar tentang masalah apa, Freemasonry itu seperti apa, nanti mengenal firqah-firqah yang ada di Yahudi, mengenal bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ada yang mengatakan kita kalah karena kita kalah dalam masalah senjata. Nah, kemudian dia banyak latihan senjata, mengenal aneka senjata meskipun gak punya ya. Yang penting pokoknya tahu dulu bagaimana cara menggunakannya. meskipun dia enggak pernah megang. Ada juga yang mengatakan, oh kita kalah karena masalah politik, akhirnya dia berjuang di bagian politik dan seterusnya. Sehingga mereka menyangka bahwa untuk bisa menjadi pemimpin agar kaum muslimin itu menang, maka kita harus mencurahkan tenaga kita, kekuatan kita melawan mereka dari masing-masing jalur yang dianggap bahwasanya itu adalah sumber kekalahan kaum muslimin. Wa ahmalul ilma syar'i. Namun di saat yang sama mereka menyepelekan ilmu syar'i ihmalan fahishan, dengan sikap penyepelean yang parah. Akhirnya mereka tidak mau belajar tentang fikih, enggak mau belajar tentang masalah akidah, tidak mau belajar tentang masalah tauhid yang benar dan seterusnya. Yang menjadi fokus perhatian mereka adalah kita akan lawan konspirasi-konspirasi tiap hari yang disampaikan, konspirasi. Selalu yang namanya bahasa membangkitkan kembali kejayaan kaum muslimin tidak lepas dari kalimat konspirasi. Kembalikan kepada bagaimana caranya untuk melawan konspirasi Yahudi, konspirasi orang kafir. Sementara mereka sendiri lupa untuk belajar ilmu agama. Wal haqiqatu annahum mahma ahkamut tandima wa ahsanut tadbira wa kassafun nashata wa hafadhu min makaidil aduwi falayuktab lahum su'dadun wala rif'atun. Dan realitanya, meskipun mereka sudah menyusun sebuah sistem yang rapi, mengatur dengan metode yang sangat rapi, dan mereka melakukan kegiatan yang intensif, wahafidhu min makaidil aduwi, dan berusaha untuk mengenali bagaimana makar-makar dan konspirasi para musuh, maka mereka tidak akan mampu untuk meraih kepemimpinan dan derajat yang tinggi, hatta yu'assisu amalahum 'alal ilmi, sampai mereka menjadikan amal yang mereka lakukan dibangun di atas ilmu. Wa ya'rifu lahu wa li ahlihi qadrahu, dan mereka tahu nilai dari ilmu dan nilai dari orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu. Dan realita ini yang beliau singgung ada di sekitar kita. Banyak orang ketika mereka mau mengobati penyakit kaum muslimin, salah diagnosa. Kaum muslimin kalah itu karena masalah ini. Kaum muslimin kalah karena masalah ini. Karena masalah ini. Sementara mereka sendiri tidak pernah menyinggung tentang masalah pentingnya ilmu agama dan pentingnya mengedepankan kebijakan yang disampaikan dan fatwa yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga mereka tidak tahu nilai penting dari ilmu dan tidak bisa menghargai fatwanya para ulama. Maka ketika ada fatwa, mereka berkomentar, ini fatwa yang tidak tahu fikih wake. Akhirnya fatwanya ditolak. Oh, karena syekh itu enggak tahu realita. Karena yang bersangkutan tidak pernah terjun ke lapangan. Karena syekh enggak pernah datang ke Palestina. Kamu sudah berapa kali? Enggak pernah juga. Terus kamu dapat informasi ini dari mana? Ya, dari berita di internet. Nah, sama-sama. Kalau cuman sumbernya berita di internet, apa susahnya? Semua orang memungkinkan untuk bisa mendapatkannya. Dan tidak semua berita itu bisa dipercaya. Sehingga mereka tidak tahu nilai penting dari ilmu dan tidak bisa menghargai ahlul ilmi. Maka fatwanya disepelekan, bahkan dianggap fatwanya ini tidak sesuai dengan realita yang ada dan seterusnya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, narfa'u darajatim man nasha. Aku mengangkat siapa saja yang aku kehendaki beberapa derajat. Qala Malikun rahimahullah, Imam Malik mengatakan, yang dimaksud Allah mengangkat beberapa derajat di antara hambanya yang dia kehendaki adalah bil ilmi, Allah angkat derajatnya dengan ilmu. Dan kalimat ini diambil oleh Imam Malik dari gurunya yang bernama Zaid bin Aslam rahimahullah. Faqad qala rahimahullah Zaid bin Aslam pernah mengatakan, atau Imam Malik pernah mengatakan, sami'tu Zaid bin Aslam yaqulu fi hadhil ayah. Aku pernah mendengarkan Zaid bin Aslam memberikan tafsir untuk ayat ini, yaitu firman Allah di surat Al-An'am ayat 83. Narfa'u darajatin man nasha. Kami mengangkat beberapa derajat siapa saja yang kami kehendaki. Kata Zaid bin Aslam, innahul ilmu. Yang dimaksud Allah mengangkat derajat hambanya yang dia kehendaki adalah dengan ilmu. Yarfa'ullahu bihi may yasha'u fid dunya. Allah Ta'ala mengangkat siapa saja yang dia kehendaki dengan ilmu di kehidupan dunia. Dan kata beliau, kata penulis, wa hadhihi rif'atu takunu fid dunya qabla al-akhirah. Derajat yang tinggi itu Allah berikan ketika di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan an istifaihi Talut. Allah bercerita Allah memilih Talut lisyadatil mala'i min Bani Israel untuk memimpin Bani Israel. Waqala, Allah bercerita, waqala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika. Nabi mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah menunjuk Talut untuk menjadi raja bagi kalian. Dan menurut prinsip Yahudi, yang boleh jadi raja harus keturunan bangsawan, atau minimal dia punya banyak harta. Sehingga standar pemimpin bagi Yahudi itu keturunan pemimpin atau punya banyak harta. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Para Bani Israel itu mengatakan, bagaimana mungkin dia nanti menjadi raja bagi kami, menjadi pemimpin bagi kami, sementara kami lebih berhak untuk menjadi raja dibandingkan dia. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan Allah tidak memberikan harta yang banyak baginya, bagi si Talut. Qala, kata Nabi, innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah telah memilihnya untuk menjadi raja kalian, dan Allah memberikan kelebihan kepada Talut pada dua hal. Yang pertama, dia berilmu, orang yang ngerti isi Taurat. Dan yang kedua, wal jism, fisiknya itu kuat. Sehingga ketika dia jadi panglima, ketika dia jadi raja, fisiknya itu semakin menambah wibawanya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah zat yang maha luas ilmunya, alimun lagi maha mengetahui. Dialog ini Allah ceritakan setelah Bani Israel mengatakan kepada nabinya, kenapa Allah tidak menunjuk seorang pemimpin di kalangan kami yang nanti dia akan memimpin jihad untuk melawan orang-orang kafir yang telah menjajah Bani Israel. Kemudian Allah tunjuk Talut. Namun ternyata Bani Israel tidak terima, sampai akhirnya nabinya memaksa, pokoknya Talut harus tetap dijadikan sebagai raja, dengan dialog yang tadi kita ceritakan. Wa fi sahihi Muslim, disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Amir bin Wasilah, bahwa ada seorang gubernur yang ditunjuk oleh Umar yang bernama Nafi' bin Abdul Harith. Nafi' bin Abdul Harith yang merupakan gubernurnya Umar bertemu dengan Umar di daerah Usfan. Kita tidak tahu tepatnya di mana, yang jelas ini di luar Mekah dan Madinah. Padahal Nafi' gubernur di mana? Kota Mekah. Umar sebagai raja, sebagai khalifah, beliau berada di mana? Madinah. Ketemulah Umar dengan Nafi' di daerah Usfan. Wa kana Umaru yasta'miluhu ala Makkah, dan Umar telah menunjuk Nafi' bin Abdul Harits untuk menjadi gubernur di kota Makkah. Faqala, kemudian Umar bertanya, "Loh kok kamu ada di sini? Man ista'malta ala ahli al-wadi? Siapa yang kamu tunjuk untuk menjadi penggantimu bagi kota Mekah?" Karena kamu meninggalkan kota Mekah, berarti kota Mekah kosong dari pemimpin. Siapa penggantimu? Faqala, kata Nafi, Ibnu Abza. Namanya Ibnu Abza. Qala, wa man Ibnu Abza? Umar bertanya lagi, siapa Ibnu Abza? Qala, kata Nafi, maula min mawalina. Dia termasuk mantan budak. Qala, kemudian Umar bertanya, fastakhlafta alaihim maula? Kamu menunjuk mantan budak sebagai pengganti kamu, pengganti gubernur? Qala, kata Nafi ibn Abdul Harith, innahu qari'un li kitabillah wa innahu alimun bil fara'id. Karena Ibnu Abza itu hafal Quran, qari'un li kitabillah, dan dia orang yang paling paham tentang masalah al-fara'id. Al-fara'id bisa bermakna ilmu fara'id yang isinya pembagian warisan. Bisa juga bermakna al-fara'id di sini adalah kewajiban-kewajiban agama. Qala Umar, kemudian Umar berkomentar, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Saya teringat dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan hadzal kitab, dengan kitab ini. Wa yad'u bihi al-akharin, dan Allah merendahkan beberapa kaum dengan kitab ini. Allah meninggikan derajat sebagian kaum dengan kitab ini, yaitu bagi mereka yang mengimaninya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan Allah merendahkan sebagian kaum dengan kitab ini karena mereka tidak mau mengimaninya, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Dan itu bagian dari sunnatullah. Makanya kalau ada yang mengatakan kaum muslimin itu mundur disebabkan karena mereka menjauh dari kitabullah, itu adalah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u biha wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian kaum dengan kitab ini, dan Allah menghinakan sebagian kaum dengan kitab ini. Walidzalika, karena itulah, akhbarallahu azza wa jalla, Allah mengabarkan dalam Al-Quran, annahu rafa'a rabbaniyina min bani Israila hatta ja'alahum hukaman alaihim. Allah mengangkat para rabbani. Rabbani di kalangan Bani Israel, mereka yang mempelajari Taurat. Disebut Rabbani karena mereka sebagai murabbi, pengajar bagi Bani Israel. Allah mengangkat derajat para Rabbaniin di kalangan Bani Israel, sehingga Allah jadikan mereka sebagai hakim bagi Bani Israel. Yunaffidhuna fihim amrallah, untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala di tengah Bani Israel. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 44. Coba kita perhatikan, disinilah kita tahu perbedaan antara Al-Quran dan Taurat. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya aku turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Sehingga kita boleh enggak mencela Taurat? Haram mencela Taurat. Taurat itu kitabullah, di dalamnya ada hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Yahkumu biha, berhukum dengannya, an-nabiyun, para nabi, alladzina aslamu, yang mereka adalah kaum muslimin di kalangan Bani Israel. Hukumnya untuk siapa? Lilladzina hadu, untuk orang-orang Yahudi. Allah turunkan Taurat yang di situ ada petunjuk dan cahaya. Para nabi di kalangan Bani Israel menggunakan kitab Taurat ini untuk menghakimi Yahudi. War rabbaniyuna wal ahbar, demikian pula para rabbani dan para ahbar. Rabbani ini ma'tuf ke mana? Ma'tuf ke lilladzina hadu atau ma'tuf ke mana? War rabbaniyun ini ma'tuf ke mana? Ke an-nabiyun. Kata dan para rabbani, kata dan di situ kembali ke an-nabiyun. Dan para rabbani serta para ahbar bimastukhfidhu min kitabillah, disebabkan karena mereka diminta untuk menjaga kitabullah, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi untuk itu. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan wewenang untuk menjaga Taurat kepada al-ahbar war rabbaniyun, kepada manusia. Sehingga ketika Taurat itu dilimpahkan penjagaannya kepada manusia, kita bisa lihat yang terjadi apa? Gagal. Taurat gagal untuk dijaga keautentikannya. Makanya banyak terjadi penyelewengan dan penyimpangan terhadap isinya. Tafassah bil majalis. Kosong. Majalis. Kosong. Sementara untuk Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjamin. Allah menjamin Al-Quran itu yang Allah yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sedangkan Taurat surat Al-Ma'idah ayat 44 menyebutkan kalau yang jaga itu Ar-Rabbaniyun dan Al-Ahbar, para rahib dan para rabbani. Wa ulai rabbaniyun al-mumakkanu lahum jaa wasfuhum bil ilmi wat ta'lim. Dan para rabbani yang Allah beri hak untuk melaksanakan isi Taurat di tengah Bani Israel, untuk menjadikan Taurat sebagai hakim bagi Bani Israel, Allah sebutkan sifat mereka, mereka adalah orang yang memiliki ilmu dan suka mengajarkan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Tidak selayaknya bagi orang yang telah Allah berikan al-kitab, telah Allah berikan ilmu, al-hukmah wan nubuwah, dan Allah jadikan sebagai nabi. Tsumma yaqulu lin-nas, lalu dia mengatakan kepada masyarakat, kunu ibadalli, kalian semua jadilah budak-budakku, jadilah hamba-hambaku. Min dunillah, dan sembahlah aku selain Allah. Walakin, namun yang Allah perintahkan bagi mereka adalah kunu rabbaniyin, jadilah kalian para rabbani. Bima kuntum tu'allimun al-kitab, disebabkan karena kalian mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Kitab, ya. Al-Kitab di sini Taurat ya. Disebabkan karena kalian mengajarkan Al-Kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan karena kalian mempelajari Al-Kitab. Sehingga Allah sebut sifatnya Rabbani ada dua. Pertama, mereka belajar Al-Kitab dan mengajarkan Al-Kitab. Kemudian ada catatan yang penting terkait perbandingan perjuangan yang dilakukan antara Ibrahim dengan Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa fi kitabillahi, dalam kitabullah, ayatani tashabahata fil lafzi. Ada dua ayat yang teksnya itu sama. Yaqulullahu ta'ala fil ula an Ibrahim. Untuk ayat yang pertama Allah bercerita tentang Ibrahim, yang ini ada di surat Al-An'am. Wa fi tsaniya yaqulu an Yusuf alaihi masallatu wassalam. Dan untuk ayat yang kedua Allah bercerita tentang Yusuf. Dan ini ada di surat Yusuf. Apa bunyi ayatnya? Di surat Al-An'am Allah berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itulah hujjah yang aku ajarkan kepada Ibrahim untuk membantah syubhat kaumnya. Narfa'u darajatim man nasya, kami mengangkat beberapa derajat siapa saja yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu adalah Zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Di surat Yusuf Allah bercerita tentang Yusuf. Allah mengatakan narfa'u darajatim man nasya wa fawqa kulli dzi ilmin alim, aku mengangkat beberapa derajat siapa saja yang aku kehendaki, dan di atas orang yang berilmu ada Zat alimun yang maha berilmu. Allah bercerita tentang Ibrahim ketika Ibrahim berdebat dengan kaumnya. Kaumnya bingung untuk mencari Tuhan karena mereka punya keyakinan bahwa benda langit, setiap benda langit itu ditunggu oleh ruh orang-orang soleh yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka matahari itu ada ruh matahari, dewa matahari, ada dewa bulan, ada dewa bintang A, bintang B, dan seterusnya, yang itu dianggap roh orang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu divisualisasikan menjadi berhala. Lalu ada berhala dewa matahari, ada berhala dewa bulan, ada dewa berhala dewa apalagi, Scorpio ya, nanti dewa Taurus, dan aneka dewa yang mereka punya karena mereka melihat benda-benda langit tadi. Kemudian Ibrahim berdebat dengan mereka, andaikan saya seperti kalian, begitu saya lihat bintang, masya Allah ini bintang Tuhan saya. Falam ma'afala, ketika bintang itu pergi, loh kok Tuhan kok pergi, nanti kalau saya butuh siang hari gimana, padahal Tuhan saya gak ada. Kemudian ketika muncul bulan ya, dalam kondisi purnama, wah ini Tuhan saya. Ketika bulan terbenam, Tuhan kok hilang. Ketika muncul matahari, ini yang paling besar. Ketika matahari terbenam, matahari kok, Tuhan kok hilang. Sehingga komentarnya semua sama. Kok bisa Tuhan gak menjaga kita? Padahal Tuhan itu harus ada, selalu bersama kita, mengawasi kita. Karena sewaktu-waktu kita butuh, kita bisa segera meminta kepadanya. Gak nunggu dia hadir. Kemudian kaumnya tidak bisa bantah. Lalu Allah mengatakan watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, itulah hujjah yang aku berikan kepada Ibrahim untuk membantah kaumnya, dan mereka enggak bisa bantah. Lalu Allah mengatakan narfa'u darajatim man nasha, di sini Ibrahim lebih tinggi derajatnya dibandingkan kaumnya karena apa? Menang dalam hujjah. Allah angkat derajat Ibrahim sesuai yang dia kehendaki. Narfa'u darajatin man nasya, sehingga Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, yang dengan itu beliau bisa mengalahkan syubhatnya orang musyrikin di zamannya. Kemudian cerita yang kedua tentang Yusuf. Allah bercerita tentang pengalaman hidup yang dialami oleh Yusuf dari mulai anak-anak ya, sejak kecil sampai kemudian menginjak dewasa, kemudian sampai beliau di penjara, lalu akhirnya beliau menjadi apa? Menteri. Yang sebelumnya beliau telah diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan Yusuf dengan kakaknya, lalu terjadilah proses ya. Yusuf alaihi salatu wassalam melakukan apa? Membalas makar mereka dengan cara yang lebih baik, untuk membuat mereka kesusahan ya, sebagai bentuk peringatan kalau mereka ini, atau membuat mereka agar nanti kumpul bareng di kota Mesir sehingga bisa mendatangkan orang tuanya. Sampai akhirnya setelah Yusuf menyebutkan identitasnya, kemudian kakak-kakaknya merasa heran karena ternyata yang dia jumpai saat ini adalah Yusuf. Allah ceritakan narfa'u darajatin man nasya, sehingga Allah berikan ilmu kepada Yusuf, lalu Allah angkat derajatnya Yusuf sehingga beliau bisa mengalahkan tindakan jahat yang dilakukan oleh saudaranya. maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Wa fi hadza sirrun badi min asraril kitabil aziz. Dalam dua kisah ini terdapat satu rahasia yang sangat indah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebuah penjelasan yang sangat bagus. Haitsu yaqul, beliau mengatakan, "Dzakarahu Allahu annahu yarfa'u darajatin man yasha'u." Allah menyebutkan bahwa Allah mengangkat derajat siapa saja yang Dia kehendaki. Fi qissati munadharati Ibrahim, dalam kisah debat Ibrahim, dan dalam kisah ihtiyal Yusuf, dalam kisah makar yang dilakukan oleh hilah yang dilakukan oleh Yusuf. Walihada qala salaf, karena itulah para ulama salaf mengatakan, bil ilmi, Allah angkat derajat mereka dengan ilmu, karena konteks ayat menunjukkan hal itu. Kisah Ibrahim, beliau mendapatkan ilmu bil hujja wal munadhara, ilmu untuk berdebat, lidaf'i dararil khasmi 'anid din, untuk mencegah terjadinya bahaya terhadap agama disebabkan syubhat. Allah berikan ilmu kepada Ibrahim untuk bantah syubhatnya orang musyrik sehingga agama terjaga. Wa qissatu Yusuf, sementara dalam kisah Yusuf Allah berikan ilmu tentang masalah siasa, tentang masalah politik, wa tadbir, dan bagaimana mengatur kondisi yang baik dalam berpolitik, li tahsili manfaatil matlub, untuk mendapatkan manfaat dari yang diinginkan. Maka ilmu yang pertama yang Allah berikan kepada Ibrahim adalah ilmu untuk menolak bahaya dalam agama, sedangkan ilmu yang kedua yang Allah berikan kepada Yusuf adalah ilmu untuk mendapatkan banyak manfaat. Atau bisa juga kita katakan, yang pertama adalah ilmu untuk menghindari madharat dalam masalah agama dan mendatangkan kemaslahatan dalam masalah agama, sedangkan ilmu yang kedua yang Allah berikan kepada Yusuf adalah ilmu yang menolak madharat dalam masalah dunia dan mendatangkan manfaat dalam masalah dunia. Maka kalau dua ini gabung, terjadi masalah dunia dan akhirat, masalah dunia dan agama. Ketika orang punya ilmu siasa yang baik, maka negara terjaga dengan baik, tidak banyak terjadi sengketa, tidak banyak terjadi keributan, orang jahat bisa segera ditindak, sehingga masyarakat dalam kondisi tenang dan nyaman. Ketika orang punya ilmu agama yang baik, maka setiap ada penyimpangan dalam masalah ideologi, pendangkalan dalam masalah tauhid dan akidah, bisa segera dibantah. Maka akan terjaga kemaslahatan dunia dan agama. Dan gabungan ini terjadi sesuai yang Allah kehendaki. Kadang Allah wujudkan, kadang belum diwujudkan. Contoh perwujudannya seperti yang terjadi antara perjuangan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Suhud. Yang satu punya ilmu agama yang kuat untuk lidaf'i dararuddin, sehingga kesyirikan bisa dihilangkan dengan munadharah wal jidal melalui dalil-dalil yang sahih. Yang satu punya kekuatan siasa, beliau bisa mengatur masyarakatnya dengan baik sehingga punya kekuatan yang terus bertambah, akhirnya bisa menguasai daerah di sekitarnya. Gabungan ini menghasilkan maslahat yang luar biasa bagi dunia dan agama. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya sampai sekarang di beberapa negara seperti Saudi dan sekitarnya, ya. Negara-negara yang mereka mengedepankan ulama dalam masalah pengaturan agama, dan mereka berusaha untuk menjaga keamanan negara dari gangguan-gangguan orang kafir dari luar karena mereka punya kekuatan politik. Itulah gabungan antara ilmu agama dan ilmu dalam siasa. Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran diwakili oleh kisahnya Ibrahim dan kisahnya Yusuf. Endingnya sama, narfa'u darajatin man nasha. Aku mengangkat beberapa derajat para hambaku yang Dia kehendaki, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yuqal, atau bisa juga kita katakan kisah Ibrahim berisi tentang ilmu al-aqwal an-nafi'ah, ilmu yang isinya ucapan yang baik indal hajah ketika dibutuhkan. Sedangkan kisah Yusuf berisi tentang ilmu al-af'al, ilmu tentang mengambil kebijakan indal hajah ketika dibutuhkan. Fal hajatu jalbul manfaati wa daf'ur madarra. Kebutuhan puncaknya adalah bagaimana bisa mendatangkan manfaat dan menghindari madarat. Qad takunu ilal qawli wa qad takunu ilal amal. Dan itu bisa jadi kembali kepada ucapan yang baik atau perbuatan yang baik. Dan sekali lagi, ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, kita punya prinsip seperti ini. Kalaupun untuk jenis ilmu ada dua ya, yang tadi ilmu apa? Agama, yang kedua ilmu siasa. Yang satu untuk kemaslahatan agama, yang satu untuk kemaslahatan dunia. Kalaupun kita tidak punya dua-duanya, minimal kita bisa mengambil yang Allah buka peluang siapapun untuk bisa mengambilnya, yaitu ilmu agama. Karena kalau siasa, kalau masalah politik, barangkali harapan untuk bisa jadi ketua MPR atau bahkan presiden mustahil untuk muka seperti kita ya. Makanya kalaupun saya tidak bisa berada di posisi punya ilmu siasa yang mengatur massa, mengatur masyarakat, mengatur umat sehingga bisa mengendalikan mereka dalam kebaikan, ya minimal kita mengambil porsi yang satunya. Dengan ilmu agama, kita berusaha untuk menolak siapapun yang hendak membahayakan agama Islam, kaum muslimin, baik agama yang ada pada diri kita atau keluarga kita, bahkan masyarakat yang lebih luas. Sehingga minimal ketika kita belajar, kalaupun saya tidak bisa menghasilkan murid atau mendakwai orang lain, minimal mempertahankan diri saya dalam kondisi istiqomah di atas kebenaran. Atau kalaupun saya tidak bisa mengajak orang tobat, minimal jangan sampai penyakitnya orang yang jahat tersebar kepada orang lain yang masih bersih, kosong dari penyakit. Itu prinsip ketika kita berdakwah. Antum misalnya menulis sebuah artikel atau nge-share sebuah artikel yang isinya penjelasan tentang penyimpangan satu atau dua masalah yang ada di masyarakat. Kalaupun ini tidak bisa menyadarkan orang yang menyimpang tadi, misal ya, ada orang yang dia punya pernyataan yang menyimpang, kalaupun tulisan saya atau komentar saya tidak bisa menyadarkan yang bersangkutan, minimal jangan sampai penyimpangan ini menular ke orang lain. Sehingga ada tujuan grade 1, ada tujuan grade 2. Nah, kalau enggak bisa keduanya, minimal semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil salah satunya yang lebih ringan meskipun demikian. Walihada kana al-muqassirun, karena itulah orang-orang yang al-muqassiruna an ilmi al-hujaj wad dalalat, yang tidak memperhatikan ilmu agama, tidak pernah belajar tentang bagaimana mempertahankan hujjah dan dalil, dan tidak memperhatikan ilmu siyasah wal imarat, mereka adalah maghurin ma hadis sinfain, mereka adalah orang yang terkalahkan oleh dua kelompok ini. Taratan bil ihtiyaji ilaihim idha hajama aduun yufsiduddina, terkadang sangat kita butuhkan ketika ada orang yang hendak, ketika ada musuh yang hendak merusak agama dengan melakukan jidal, atau orang yang hendak merusak kehidupan dunia disebabkan karena dia suka berbuat dolim. Wa taratan bil ihtiyaji ilaihim idha hajama ala anfusihim min anfusihim dhalika, dan terkadang kita juga butuh kepada mereka ketika ada orang yang menyerang dirinya sendiri, maksudnya adalah dia terkena syubhat atau hendak melakukan kedzaliman. Wa taratan bil ihtiyaji ilaihim litakhlisi ba'dihim min syarri ba'din fid dunya fid dini wad dunya, dan terkadang kita butuh kepada mereka untuk membebaskan sebagian orang dari keburukan dan kejahatan orang lain, baik dalam masalah agama maupun dunia. wa taratan ya'ishuna fi dhillihim fi makanin laysa fihi mubtadi' yastatilu 'alaihim wala walin yadhlimuhum. Dan terkadang mereka bisa mendapatkan kehidupan dalam naungan mereka, yaitu orang-orang yang punya ilmu dan punya siasah, sehingga mereka berada di sebuah tempat yang di situ ahli bid'ah enggak ada dan tidak pernah terjadi kedzaliman yang dilakukan oleh pemimpin. Wa madzaka illa liwujudi ulama'il hujjatid damiga li ahli bid'ah wasiyasati dafi'a lidzulmi. Dan ini bisa terwujud ketika di sana ada ulama yang memiliki ilmu dalam hujjah untuk membantah syubhat miliknya ahli bid'ah, atau para pemimpin yang memiliki siasah untuk menolak kezaliman. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.